Asmadi Syafar. Seri yang ke-26 ini didukung oleh para pelaku Elia sebagai Ki Pandai Urat, Anas Sambayon sebagai Mak Rompang, Kastu Dewa sebagai Tuk Tunggal, Harry sebagai Bujang Mujur, Lanti sebagai Sina, Anis sebagai Nyisepi, dibantu oleh Ajeng dan Naryo. Pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Diceritakan, Nyisepi dengan keberanian yang luar biasa menghadang dan menyerang Mak Rompang. Ketika perempuan aneh itu lewat di desa Sendang Karang dengan kereta kudanya. Namun perkelahian antara Nyisepi dan Mak Rompang tidak berlangsung lama, karena Nyisepi dapat dikalahkan oleh Mak Rompang. Sementara Mak Rompang telah memakan 2 korban di desa Sendang Karang. Kereta kuda itu malah... Jangan! Kamu harus istirahat. Lihatlah, berdirimu saja kau ya begitu. Bagaimana kamu harus menghadang kereta kuda itu? Malam ini, Mak Rompang itu akan saya bunuh. Dia harus mati di tangan saya, Bu. Mak Rompang itu belum tentu bisa dibunuh. Kita tidak tahu apakah dia itu manusia atau bukan. Betul kan, kamu jadi jatuh. Tenagamu belum pulih. Sudah, tidurlah. Ibu, kalau dia datang nanti, hantam dia dengan cambuk ini. Aduh, Nyisepi, ibu tidak bisa mempergunakan cambuk ini. Melihat cambuk seperti ini saja ibu belum pernah. Bu, kereta kuda itu berhenti persis di depan rumah ini. Iya, nih. Akan saya intip dari celah dinding ini. Sudahlah, Nyi. Jangan diintip terus. Ibu takut. Kereta kuda itu memang berhenti di depan rumah ini. Cuma saya tidak melihat Mak Rompang. Bahkan kusir kereta itu juga tidak ada. Jangan pedulikan kereta kuda itu. Ibu takut sekarang, Nyi. Sudah pergi dia. Nah, Nyi, sekarang pintu rumah ibu diketuknya. Biar saya yang buka, Bu. Abang kemari. Saya disuruh Ki Pandai Urat untuk berjaga-jaga di sekitar sini. Lalu kenapa harus mengetuk pintu rumah ini? Hanya ingin melihat apakah tidak terjadi apa-apa di sini. Pergilah. Tidak usah berjaga-jaga di sekitar sini. Saya juga bisa menjaga diri saya sendiri. Baik. Saya akan pergi. Saya berada di sekitar sini cuma menjalankan perintah dari Ki Pandai Urat. Nyisepi, kenapa harus mengusir dia? Saya tidak suka pada dia. Thank you. Sudahlah, Bujang Mujur. Kalau dia tidak mau dijaga, tidak apa-apa. Iya, seharusnya kau tetap di sana. Tetap berada di halaman rumah itu. Tapi kereta kuda itu sudah lewat, Tutunggal. Bujang Mujur, yang kita hadapi ini bukan anak-anak, tapi adalah kekuatan yang penuh kericikan. Bahkan yang kita hadapi ini, kita belum tahu apakah dia ini manusia atau bukan. Mana mungkin manusia bisa tahan hidup ratusan tahun begitu? Iya, Bu. Saya salah. Saya akan kembali ke sana. Ayo, pergilah cepat. Perasaanku tidak enak. Mungkin sudah terjadi sesuatu di sana. Tanpa menunggu lebih lama, Bujang Mujur kembali ke warung Businar, tempat Nyisepi menginap. Dia berlari bagaikan angin. Dia takut kalau terjadi apa-apa pada dirinya sepi dan Businar. Sesampainya di sana, suasana tampak sepi. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Hanya pintu warung Businar yang terbuka sedikit. Bujang Mujur mendekati pintu itu, lalu dikuakannya lebih lebar. Kenapa Nyisepi? Apa yang terjadi? Dia datang lagi. Dia datang. Saya tidak bisa menghadapinya. Kamu terluka? Jangan pedulikan saya. Tolong Bu Sina. Dia juga terluka. Mana Bu Sina? Itu di sudut kamar itu. Usina. Oh, Usina mati. Tolonglah Tutunggal, pasti akan jatuh korban lagi nanti malam. Saya takut kalau tidak dicegah sekarang, maka kejadian 20 tahun yang lalu akan terulang kembali di desa ini. Iya Tutunggal, hanya dalam tempo singkat sudah 3 orang menjadi korban Mak Rompang. Pertama tetua desa kami, kedua anak Kunarti, dan yang ketiga, si Sinah yang mati tadi malam dengan seluruh badannya membiru. Kematian Bu Sinah adalah kesalahan saya. Karena saya yang diincar Mak Rompang itu. Tapi Bu Sinah berusaha menghalang-halangi Mak Rompang agar tidak membunuh saya. Sehingga Bu Sinah tewas di tangannya. Lalu ketika Mak Rompang akan menghabisi saya, Bang Mujur muncul di pintu depan. Sudahlah, cucuku. Kematian Sina bukan kesalahanmu, tapi kesalahan kita semua. Harapan kami dan harapan seluruh penduduk desa Sendang Karang ini bertumpu pada Tuk Tunggal dan Ki Pandai Urat. Kami semua betul-betul mengharapkan perlindungan dari Tuk Tunggal berdua. Aku dan Ki Pandai Urat sudah bertekad bahwa mulai nanti malam kita tidak ingin ada korban lagi yang jatuh. Untuk itu, aku, Ki Pandai Urat dan Bujang Mujur akan bersiap-siap menghadapi Mak Rompang. Thank you. warga desa Sendang Karang, terutama kaum laki-laki, membantu kami. Siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap. Betul, kami semua siap. Dan pujang ujung. Ya, ya, siap. Oh, ya. Terima kasih. Terima kasih atas kesediaan kalian semua. Kenapa saya tidak diajak, Tutunggal? Kamu memang sengaja tidak diajak, cucuku. Karena keadaanmu masih lemah. Kalau kamu ikut bersama kami nanti malam, itu namanya mengorbankan diri dengan sia-sia. Saya ingin membalas kematian kedua orang tua saya, Kek. Ya, semua juga begitu, Nyisepi. Orang-orang yang hadir di sini juga ingin membalas kematian ayah bundanya, kakaknya, adiknya, keluarganya, sanak familinya dan para tetangganya. Tetapi yang kita harapkan ikut tentu yang keadaannya sehat. Jadi kamu istirahatlah. Masih banyak kesempatan untuk membalas dendam ini. Baiklah, Tuh. Nah, saudara-saudara sekalian, pintu masuk ke desa ini kita bagi dua. Dari sebelah timur dan dari sebelah barat. Kita akan membagi kekuatan kita. Pintu masuk sebelah timur desa ini akan dijaga oleh Ki Pandai Urat dengan dibantu oleh 10 orang. Sedang pintu masuk sebelah barat akan dijaga oleh ku sendiri dengan bantuan juga 10 orang laki-laki. Sedang di tengah-tengah desa akan dijaga oleh Pujang Mujur juga dibantu dengan 10 orang laki-laki. Selebihnya berjaga di rumah masing-masing. Nah, kini aku akan memilih siapa-siapa yang membantu Ki Pandai Urat, siapa yang membantu aku, dan siapa-siapa yang membantu Pujang Mujur. Akan resmi sebagai suami istri, Bang. Karena kedua orang tua saya tinggal menunggu keputusan Tuk Tunggal. Kalau Tuk Tunggal bilang besok, ya, maka besok kita akan diresmikan menjadi suami istri. Jadi, sekarang tergantung Bang Mujur dan Tuk Tunggal. Nantilah. Yang harus kita pikirkan sekarang, bagaimana agar desa Sendang Karang ini menjadi aman. Setelah itu baru kita pikirkan tentang perkawinan kita, Padmi. Apa salahnya kalau sekarang-sekarang ini Tuk Tunggal memberikan kepastian pada orang tuaku? Bang Mujur harus mendesak Tuk Tunggal. Saya tidak berani membicarakan hal ini sekarang pada Tuk Tunggal. Saya tahu itu cuma alasan abang saja. Padahal abang sedang bimbang terhadap saya. Karena abang sedang memikirkan Nyi Sepi yang lagi sakit. Pujang Mujur! Pujang Mujur! Ayo kita bersiap! Ayo Pujang Mujur! Maaf, Pak. Maaf. Kawan-kawan sudah menunggu saya. Saya harus berada di tempat penjagaan sekarang. Lalu bagaimana hubungan kita, Bang? Besok kita bicarakan lagi, ya? Suasana malam di desa Sendang Karang terasa mencekam. Di mana-mana terlihat orang berjaga-jaga. Mereka tampak berkelompok-kelompok. Bahkan ada yang menyalakan api unggun sambil berdiang di sekelilingnya. Sedangkan di tangan mereka tergenggam senjata tajam yang beraneka ragam. Suasana itu tiba-tiba dikejutkan dengan terdengarnya gemerincing bunyi kereta kuda di kejauhan. Dan tidak lama kemudian terdengar pula bunyi kentongan bersahut-sahutan. Dengar, Mira. Suara kentongan ramai sekali. Iya, Tuh. Pasti ada bahaya. Mari kita bersiap-siap. Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Belum melihat tanda-tanda bahwa kereta kuda Mak Rumpang sudah memasuki desa. Suara kendongan bertambah ramai. Bunyinya dari arah timur. kalian. Telah terjadi perkelahian. Kereta kuda Mak Rompang mereka keroyok. Di sekeliling kereta kuda itu ramai sekali obor bergerak-gerak. Bagaimana Tunggal? Apakah kita harus bantu mereka? Tidak usah. Ki Pandai Urat cukup tangguh untuk menghadapi Mak Rompang. Kereta Rompang mulai terdesak. Kereta kuda itu sedang mencoba melepaskan diri dari kepungan. Ini kereta itu lepas dari kepungan. Iya tuh, dia lepas dari kepungan. Dan kereta itu lari desa. Ya. Dia tidak berani menerobos desa. Rupanya dia tahu bahwa kita sudah bersiap-siap untuk menghadangnya. Iya, rupanya dia mencoba untuk keluar dari desa. Kalau dia ingin keluar, dengan mudah dapat dia lakukan. Tapi dia tidak akan keluar. Percaya? Kenapa begitu tuh? Dia akan keluar dari desa ini apabila telah memakan korban. Tunggal, kereta kuda itu menuju kemari. Ayo semuanya siap. Ingat, tunggu perintahku. Jangan gegabah. Ya, ayo siap. Menyebar. Semuanya menyebar di kiri kanan jalan. Ayo, menyebar. Mira dan 9 laki-laki desa Sendang Karang sudah bersiap menunggu kedatangan kereta kuda Mak Rompang yang sebentar lagi akan melewati penjagaan mereka. Sementara di belakang kereta kuda itu, orang-orang mengejar ramai sekali. Orang-orang itu membawa obor yang bergerak ke sana kemari dengan cepat. Nah, saudara pendengar, berhasilkah mereka melumpuhkan Mak Rompang pada malam itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya.